kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita Kitab Al-Jadid, syarah dari Kitab Tauhid. Sekarang kita masih di bab 25, hadis Abu Hurairah, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala mengatakan, walin nasai min hadisi Abi Hurairata, dan riwayat an-nasai dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, man aqada uqdatan, ini tentunya sabda Nabi SAW, barang siapa yang mengikat uqdah, yaitu buhul-buhul, summa nafasa fiha, kemudian meniup-niup ke buhul-buhul tadi, faqad sahara, maka berarti dia telah melakukan kesyirikan. Wa man sahara faqad asyraka, dan siapa yang, berarti dia telah melakukan perbuatan sihir. Wa, dan barang siapa yang melakukan sihir, berarti dia telah melakukan kesyirikan. Wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih, dan barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka ia akan diserahkan kepada sesuatu hal tadi, karena dia sudah tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya, para ulama memang berselisih terkait tentang keabsahan hadis ini. Namun lagi-lagi kita ulangi bahwa sebagaimana penjelasan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, bahwa hampir-hampir tidak ada kitab akidah baik dari kalangan para ulama salaf maupun ulama mutaakhirin atau muasir zaman sekarang ini, yang tidak lepas dari hadis dhaif. Dan para ulama sengaja bahkan mereka membawakan hadis tersebut atau tidak sengaja. Namun perlu dipahami bahwasanya di balik hadis dhaif tersebut, ya, hadis dhaif tersebut hanya sebagai penguat, atau hadis dhaif tersebut punya, ya, punya syawahid, punya mutaba'ah di hadis-hadis yang riwayat yang lain. Apakah riwayat tersebut secara lafadznya diriwayatkan oleh sahabat yang lain atau jalur yang lain, atau yang semakna dengannya, ya, maka ini hanya menjadi penguat saja. Dan apalagi, ya, para ulama menyatakan bahwa makna hadis ini benar, maknanya benar. Karena barang siapa yang membuat simpul-simpul, kemudian ditiup-tiup dengan nafas, sedikit semburan air liur disertai dengan jampe-jampe, mantra-mantra, ya, maka yang seperti ini adalah sihir. Dan ini maknanya benar hadis ini, walaupun hadis ini dikatakan oleh para ulama dhaif. Namun perlu diperhatikan juga, para ulama tidak serta-merta bersepakat akan kedhaifan hadis ini. Para ulama berselisih, ya, karena hadis ini bersumber dari seorang yang bernama Abbad bin Maisarah, dia dhaif atau tidak. Para ulama khilaf mengenai, ya, dobat dari perawi yang bernama Abbad bin Maisarah ini. Ya, ala kullin, anggaplah hadis tersebut dhaif, namun maknanya benar dan memiliki syawahid dan mutaba'ah dari jalur yang lain atau dari hadis-hadis yang lain. Ya, bahkan, ya, hadis ini serupa dengan ayat Al-Quran, ya, yang Allah Ta'ala berfirman tentang para penyihir yang mereka itu seperti yang diisyaratkan dalam hadis ini, yaitu meniup-niup buhul, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafatsati bil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Qul, katakanlah aku berlindung kepada Allah, ya, Rabb al-Falaq, Rabb subuh, min syarri ma khalaq, dari segala kejahatan makhluknya yang Allah ciptakan, wa min syarri ghasikin, dan dari kejahatan malam, idza waqabah, apabila malam itu telah gelap gulita. Dalam berbagai kitab tafsir dijelaskan kenapa malam itu berbahaya, kenapa malam itu disifati jahat, karena pada malam binatang-binatang berbisa, buas itu bermunculan. Itu kalau di hutan. Adapun di luar hutan, orang-orang jahat, begal, malam hari keluar semua. Ya, pelaku maksiat, pelacuran dan seterusnya, transaksi narkoba, minum khamr di waktu malam. Ya. Maka Allah sifati malam tersebut min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad. Nah, ini poinnya di sini, syahidnya di sini. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan, meniup buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan pendengki apabila ia dengki. Maka ayat Allah ini menunjukkan, ya, di mana Allah berfirman, wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan buhul-buhul. Maka ayat ini selaras dengan hadis tadi. Hadis tadi walaupun dikritisi oleh para ulama kesahihannya, namun maknanya benar. Ya, ayat ini seakan-akan menjadi pendukung dari hadis tadi. Ya, yang menguatkan hadis tadi bahwa makna hadis tersebut benar. Ya, barang siapa yang membuat buhul-buhul lalu kemudian dia tiup dengan nafas, dengan semburan air liur disertai dengan jampe-jampe, mantra-mantra, berarti dia telah melakukan sihir sebagaimana dalam hadis ini. Ya. Faqad sahara wa man sahara faqad asyraka. Dan siapa yang membuat melakukan sihir berarti telah dia melakukan kesyirikan. Karena sihir tidaklah terwujud melainkan pasti ada kesyirikan. Ada pemberian ibadah kepada setan atau ada ketaatan kepada setan. Ya. Tayy barakallahu fikum. Nah, kita bacakan penjelasan di sini dari Syekh Al-Qarawi Syarhul Kalimat. Dalam hadis ini disebutkan man aqada uqdatan, barang siapa yang ya mengikat buhul-buhul, ai aqada sahiru al-khuyuta li ajli sihir, yaitu penyihir mengikat khuyut, benang-benang, karena untuk sihir. Dan memang dominannya pelaku sihir apakah dalam bentuk santet, teluh, pelet, ya, guna-guna dan kejahatan-kejahatan melalui media sihir yang lainnya itu dengan benang-benang, simpul-simpul yang diikat dengan ya, simpul-simpul yang sangat sulit untuk diurai, dilepas. Dan itulah persyaratan dari setan atau jin, ya, jika ingin diberikan jasanya oleh jin atau setan ini kepada si dukun atau pasien dari dukun tadi atau penyihir tadi. Selama simpul-simpul tersebut masih mengikat, maka ya, pengaruh dari sihir tadi biiznillah itu akan tetap terjadi. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah beliau disihir, namun bukan sihir hakiki, sihir takhiri. Ya. Yang tidak mempengaruhi risalah kerasulan beliau oleh seorang Yahudi, Labid Al-A'som, yang mempelajari sihir dari para tukang sihir Yahudi di negeri Yaman. Itu simpul-simpulnya itu diletakkan di dekat sumur. Dan Jibril alaihissalam memberitahukan kepada Rasulullah SAW di mana letak buhul-buhul tersebut, ya, kemudian dibuka, diurai sehingga pengaruh sihir tersebut juga hilang. Dan demikian pula saat ini ketika marak terjadi sihir, santet, teluh, pelet, guna-guna dan yang lainnya dari sihir-sihir tersebut, itu hendaknya yang pertama setelah diruqyah, dibacakan Al-Baqarah atau surat-surat yang lainnya, ya, dicari buhul-buhulnya yang itu diletakkan biasanya di sekitar rumah atau tempat berada korban dari sihir tadi, dan diletakkan itu di tempat yang tidak disangka-sangka, apakah di balik ubin, di genteng, dalam tanah dikubur, kemudian di semen atau di aspal atau yang lainnya. Terus lantas kita mengetahuinya dari mana? Dari Allah. Memohon petunjuk dari Allah. Ya. Bukan malah datang ke dukun lagi minta cari tahu di mana. bohongnya tersebut diletakkan. Nah, ini nanti ada pembahasan tersendiri nih. Melawan sihir dengan sihir. Ya, dan enggak ada klaim sihir ilmu hitam, ilmu putih. Itu semua kekufuran. Yang ilmu putih kufur, kufur warna putih. Ilmu hitam kufur, kufur warna hitam. Nah, ini harus dipahami karena di masyarakat kalau yang ilmu putih katanya baik, lah sihir semua jahat. Ya, walaupun dibungkus dengan sorban, dengan jubah, ya dengan selawat-selawat, namun hakikatnya adalah sihir. Ya, barakallahu fikum. Kemudian ya, summa nafasa fiha ay an-nafsu huwa an-nafkhu ma'ar-riqa. Kemudian setelah mengikat buhul-buhul, dia meludah. Yang namanya nafas adalah nafkhu, meniup, ma'ar-riqa, dengan ludah. Namun ludahnya itu bukan ludah yang banyak, namun ludah yang sedikit, semburannya. Ya. Lakinnahu aqallu minan naf minat tafl. Itu lebih sedikit daripada tafl. Tafl itu meludah dengan ta'allaqa syai'an. Ya, jadi siapa yang melakukan tadi mengikat-ngikat buhul, kemudian dia tiup-tiup disertai dengan jampe-jampe, berarti dia telah dianggap melakukan kesyirikan, melakukan sihir. Ya. Taibarakallahu fikum. Dan enggak boleh kita main-main bercanda-bercanda seperti ini. Ya. Biasanya banyak orang tuh menjadikan hal ini sebagai guyonan. Simsalabim. Ikut-ikut bimsalabim. Siapa yang melakukan itu, dalam hadis ini sebutkan faqad sahara, berarti dia telah melakukan sihir. Wa man sahara faqad asyraka. Siapa yang berbuat sihir berarti dia telah berbuat syirik. Nah itu. Dan simsalabim itu diantara mantra-mantra. Ya, itu harus dihindari. Simsalabim, abrakadabra. Apa itu ucapan itu? Ya. Ucapan apa itu? Simsalabim abrakadabra. Ucapan syaitan. Yang anak-anak kita diajari. Ya. Dicontohkan. Bahkan ada film kartun itu, Upin Ipin. Film kartun dari negeri Malai yang sangat populer sekali di negeri kita. Ada edisi, ini saya tahu karena pernah nonton juga ya, ketika mendampingi anak. Ada edisi dia menjadi penyihir, dan ini luar biasa kesesatannya. Jadi si Upin Ipin itu simsalabim, abrakadabra, langsung ting. Nah. Ya. Taib. Yang seperti ini harus dijaga putra-putri kita dari kesyirikan-kesyirikan seperti ini. Dari edukasi syirik, edukasi sihir seperti ini. Ya. Dan harus kita tanamkan akidah ke anak-anak kita bahwasanya yang demikian adalah kesyirikan, menjijikkan, sihir, harus dijauhi. Tidak ada toleransi sedikit pun dalam hal demikian. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian dalam hadis ini disebutkan wa man ta'allaqa syai'an wukila ilaih. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu hal, maka ia akan diserahkan kepada hal tersebut. Ya. Maka orang yang menggunakan jimat, dia bergantung pada jimat, menggunakan penglaris supaya dagangannya laku. Ya. Itu akan dibuat oleh setan, dia akan meninggalkan tawakal dia kepada Allah. Dan tawakalnya pindah bukan lagi kepada Allah, namun kepada tadi jimat. Dan kalau tawakalnya sudah beralih kepada jimat, perlu diperhatikan. yang namanya tawakul adalah nau'un minal ibadah, adalah bagian dari ibadah sebagaimana yang kita pelajari di salah satu usul ya di kitab tauhid ini. Siapa yang bertawakal kepada selain Allah, berarti dia telah beribadah kepada selain Allah. Maka konsekuensinya dia telah melakukan syirik akbar, kufur. Ya. Maka orang yang paling berbahagia adalah orang yang bertauhid. Dimanapun dia berada, kemanapun arah dia pergi, dia akan bertawakal kepada Allah. Ya. Namun kalau dia bertawakal kepada selain Allah, maka Allah akan menyerahkan diri dia kepada sesuatu hal yang dia jadikan tempat bergantung tadi. Dan dia gak akan bisa, karena tempat yang dijadikan tempat bergantung tadi, semisal jimat, itu gak mampu. Ya. Dan seorang muslim harus sepenuh jiwa, segenap jiwanya bertawakal kepada Allah, walaupun si muslim itu tahu kemampuan dia kemungkinan akan bisa melakukan hal ini. Namun gak boleh, dia percaya diri. Dan di dalam Islam tidak ada yang namanya PD, confidence, percaya diri. Yang namanya percaya diri itu adalah yel-yelnya orang-orang non-Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Bereskanlah segala urusanku ya hayyu ya qayyum, aku beristighosah dengan rahmatmu, aku mohon pertolonganmu. Bereskanlah segala urusanku dan janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku walau sekejap mata pun. Karena kita lemah, maka kita tidak boleh bersandar kepada diri kita. Walau kita tahu kita mungkin mampu, namun la haula wala quwata illa billah. Ya. Taib. Berarti kita enggak boleh dong percaya diri. Boleh. Hanya boleh percaya diri, ya, ketika kita yakin bahwa di belakang kita ada Allah. Ketika kita yakin Allah akan membantu kita. Ya. Namun kalau seorang percaya diri karena kemampuan diri dia dan lupa kepada Allah, maka ini percaya diri yang diharamkan. Ya, dan dia akan binasa. Betapa banyak orang yang kepedean, bertawakal kepada diri dia, meninggalkan tawakal kepada Allah, akhirnya Allah hancurkan. Rencananya gagal. Ya. Maka seorang enggak boleh bertawakal kepada diri dia sendiri. Terlebih lagi kepada jimat, yang merupakan benda mati. Ya. Kalau dia pakai jimat, pakai penglaris, tawakal dia berubah kepada jimat, kepada penglaris tadi. Ya. Tapi barakallahu fikum. Kalau sudah tawakalnya secara totalitas kepada jimat tadi, kepada penglaris tadi, maka berarti dia telah memberikan ibadah kepada selain Allah. Dan terjatuhlah dia ke dalam syirik akbar. Ya barakallahu fikum. Nah, dijelaskan oleh Syekh Al-Qarawi, man ta'allaqa syai'an, siapa yang menggantungkan suatu hal kepada selain Allah, ya, ay rakana ila syai'in wa 'allaqa amalahu bihi, yaitu dia condong kepada sesuatu hal dan dia menggantungkan harapan dia kepada suatu hal tadi selain Allah. Faman allaqa qalbahu billah wa tamada alaih kafahu. Siapa yang menggantungkan kalbu dia kepada Allah, bersandar kepada Allah, maka Allah akan berikan dia kecukupan. Waman allaqa qalbahu bisaharati wa ghairihi minal makhlukin atahu asyarru fid dunya wal akhirah min jihatihim. Namun sebaliknya, siapa yang menggantungkan kalbu dia kepada para tukang sihir atau yang lainnya dari kalangan makhluk, kepada jin, kepada penglaris, kepada jimat, maka segala keburukan dunia dan akhirat itu akan mendatangi dia. Ya, mu'aqabatan lahu binaqidi qasdih. Itu ya. dalam rangka apa, dengan memberikan kebalikan, ya, mu'aqabah, yaitu dengan dia dihukum, ya, karena memberikan kebalikan, yaitu dengan diberikan kebalikan dari tujuan dia. Ukila ilai, siapa yang menggantungkan sesuatu kepada selain Allah, dia akan diserahkan kepada selain Allah tadi. Ya, ju'ila amru ilaihi, maka perkara dia akan diberikan kepada selain Allah tadi, kepada jimat, kepada penglaris. Terkadang seorang pakai jimat atau penglaris, betul dagangannya laris. Perlu diperhatikan, pengaruh sihir, pengaruh setan, pengaruh jin itu bisa memberikan pengaruh dengan izin Allah. Nah, terkadang Allah izinkan ada pengaruhnya, dia jadi laku. Perlu diperhatikan, itu adalah istidraj untuk semakin menyesatkan dia. Ya, biar dia semakin sesat, biar dia semakin kufur, agar nanti adabnya full iyadan billah. Ya. Nah, ketika dia mendapat apa yang dia inginkan dengan klaim dia pakai penglaris jadi laris, jadi laku, ya, akhirnya dia merasa, oh ini benar ini. Tawakal dia akhirnya betul-betul diberikan kepada penglaris tadi. Ketika tawakal dia diberikan kepada penglaris tadi, maka dia memberikan ibadah berupa tawakal kepada selain Allah. Ya. Nah, ini juga pedagang-pedagang kita itu, pentingnya edukasi bukan hanya di pembahasan fikih jual beli agar mereka tidak terjerumus ke dalam riba. Juga edukasi tentang tauhid agar mereka tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Banyak pedagang yang mereka berdagang pakai mantra-mantra. Walaupun mereka enggak sadar itu adalah mantra. Ketika mereka jualan baru buka, ayo deh penglaris nih, penglaris. Penglaris maksudnya, ayo deh ente yang ente beli, ini laris pertama aneh gitu. Ketika kita bayar, terjadi transaksi, saya jual nih, saya beli ya bang, ini kata dia saya jual. Ya nih, sudah ya terjadi peralihan kepemilikan, adanya manfaat, barang yang diambil oleh si pembeli, uang yang diterima oleh si penjual, ternyata si penjual ngibas-ngibas uangnya ke dagangannya. Laris manis Tanjung Kimpul, katanya. Diusak, dikibas-kibas. Apa itu? Hah? Apa itu? Ini mantra apa-apa? Kalau dijawab, enggak, bukan mantra. Ya terus kenapa mesti ucapannya seperti itu? Uangnya dikepret-kepretin itu ke barang dagangan dia. Laris manis Tanjung Kimpul. Terusannya saya lupa apa itu. Kalau laris manis dapur ngebul apa gitu ya. Lupa saya. Ya, pokoknya seperti itu. Dia kepret-kepretin hasil laku pertama dia itu ke barang dagangannya. Ya. Kalau sekedar enggak kok saya ini aja. Enggak ada etikot, enggak ada keyakinan. Ya, itu mungkin tercela. Karena menyerupai mantra-mantra. Tercela. Terlebih lagi kalau dia ada itikot, ada keyakinan, kalau dikepret-kepret uang hasil apa itu dagangan pertamanya ke seluruh barang dagangannya dengan keyakinan kalau dicipratin nih duit penglaris pertama akan mendatangkan keuntungan berikutnya, laris berikutnya. Nah, ini masalah baru muncul. Lihat pentingnya masyarakat kita, terutama para tujar, para pedagang, mendapat dua edukasi dari dua sisi yang penting, yaitu dari sisi fikih buyuk, fikih jual beli, supaya mereka tidak terjerumus ke dalam riba, ya, dan kecurangan mengambil harta yang haram. Yang kedua, edukasi tauhid. Ini yang penting sekali. Ya, banyak orang nggak peduli mau dari mana kayak, yang penting biar laku dagangan, datang ke dukun, penglaris. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Sayatialan nas zamanu la yubali ya, la yubali almar'u bima akhadha almal, amin halalin amin haram. Akan datang suatu zaman kepada manusia di mana orang-orang enggak peduli lagi dia dari mana dia dapat harta. Apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram, dia enggak peduli. Ya dalillah. Ya. Bahkan sampai mencelakai rival-rivalnya, kompetitornya. Dengan disantet, diteluh, dibikin dagangannya sepi sehingga pelanggan-pelanggan rivalnya datang. Seakan-akan toko rivalnya itu tutup, padahal buka. Karena dia teluh, karena dia santet, karena dia guna-guna. Iya dan billah, hanya demi rupiah keuntungan yang gak seberapa, dia rela menukar akhirat dia untuk dunia. Lihat ini seperti ini kondisi masyarakat kita. Maka sudah sepatutnya dan harus apa yang kita fokuskan dalam dakwah ini adalah perkara tauhid. Perkara tauhid. Karena demikian keadaannya. Ya dan billah. Ay barakallahu fikum. Asy-syarhu al-ijmali. Penjelasan global hadis ini. Kata Syekh Al-Qarawi, yukhbiruna an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, anna kullaman hawala sihra, bahwa semua orang yang berupaya melakukan tindakan sihir, wadhalika bi an aqada al-khuyuta, yaitu dengan berupaya mengikat-ngikat simpul tali benang-benang, buhul-buhul, min ajli sihir, karena tujuan sihir, wa nafakha fiha nafkhan, ya, dan meniupinya dengan sebuah tiupan yang mumazah, mumazajan liriqa, yang disertai dengan ludah, musta'inan bil arwah al khabisah, apalagi minta pertolongan kepada roh-roh, ya, jahat, faqad udda sahiran, maka orang tersebut telah dianggap sebagai penyihir. Ya, orang-orang kampung tuh biasa begitu. Ya, orang-orang kampung ini, mohon maaf ya, mungkin diantara antum ada yang tahu ya, pijit-pijit kalau dari orang kampung. Ini tentunya tukang pijit yang musyrik ya, yang jauh dari agama. Ketika dia mijit, ini saya juga bukan karena pernah dipijit demikian ya, tapi tahu dari kerabat yang dia mendatangkan tukang pijit dari kampung. Dan ternyata tukang pijitnya niup-niup, hah? Baca-baca mantra dan manggil roh-roh leluhurnya ke atau siapa ke. Maka kata Syekh Al-Qarawi, faqad udda sahiran, orang ini sudah dianggap sebagai tukang sihir. Nah, ini juga ini penting ya. Maka kalau kita lagi dipijit, tukang pijitnya begitu, segera berontak dan ingatkan, ini syirik, syirik akbar. Kita bilang pada dia, saya enggak redo dipijit sama tukang sihir kayak kamu. Ya, tinggalin demikian, jelasin kepada dia, suruh bertobat. Setelah dijelaskan, diberikan edukasi, itulah sihir yang benar, minta kepada Allah, ancam dia, tinggalkan. Kalau enggak, saya enggak mau dipijit sama kamu, wahai musyrik. Tapi kalau kamu mau bertobat, meyakini itu adalah syirik, meyakini itu adalah sihir, nah, terusin dan jangan diulangi. Ini karena mijit aja kayak begitu jemaah, ya? Apalagi perkara yang lain. Allah musta'an. Kemudian kata Syekh, wa man sahara faqad udda musyrikan. Siapa yang melakukan sihir berarti dia telah dianggap sebagai musyrik. Ya. Hai barakallahu fikum. Kenapa demikian? Ya. Dianggap sebagai musyrik. Dzalika li anna sihra la yata'atta illa biwasailah syirkiyatin. Karena yang namanya sihir itu tidaklah didatangkan melainkan dengan berbagai wasilah jalan-jalan kesyirikan. Apakah mentaati jin, mentaati setan, atau memberikan ibadah kepadanya, ya, atau mentaati dia, ini syirik to'ah. Apakah jinnya memerintahkan dia untuk meninggalkan ibadah yang wajib sekali aja walaupun, atau memerintahkan dia untuk melakukan maksiat, atau memerintahkan dia untuk mengamalkan sebuah amalan bid'ah, atau untuk merendahkan syiar-syiar Islam, merobek mushaf, membakar mushaf dan semisalnya. Ya,